Mitra bisnis, dalam laporan khususnya beberapa waktu lalu, majalah Tempo mengulas langkah-langkah Tiongkok yang dalam 3 dekade berhasil menjadikan negaranya sebagai raksasa ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Dalam ulasan itu disebutkan, salah satu faktor yang membuat Tiongkok bangkit menjadi raksasa ekonomi adalah kapitalisme. Dan untuk membahas seperti apa kapitalisme yang berjalan di Tiongkok, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apa benar kapitalisme yang membuat Tiongkok bisa jadi raksasa ekonomi? Tergantung yang diartikan kapitalisme apa. Yang diartikan kapitalisme itu apa? Orang bicara soal kapitalisme yang sebenarnya tidak mengerti atau tidak bisa mendefinisikan persis apa yang diartikan kapitalisme. Jadi artinya begini, modal itu kan faktor produksi yang penting. Jadi faktor produksi, pokoknya segala sesuatu itu dibuat dari, mesti ada modalnya yang kemudian dipakai sebagai, oleh karena dunia kita sudah monetize, sudah dengan uang, tidak lagi pertukaran dalam natura. Oleh karena itu, karena sudah dengan uang, ya uang memegang peran penting. Makanya semua dinyatakan dengan uang, laba ada uang yang menumpuk, lah itu namanya modal. Nah sekarang modal itu, kok bisa membesar di Tiongkok itu bagaimana gitu? Apakah di setiap negara itu selalu ada modal sebagai salah satu faktor produksi, ada alam yang dijadikan bahan baku, terus kemudian ada tenaga manusia, ada otak manusia, segala macam gitu. Nah sekarang modal ini di Tiongkok dimiliki siapa gitu kan? Dulu Tiongkok mengatakan bahwa tidak ada manusia yang boleh punya modal, kecuali pemerintah. Oleh itu, paham itu didasarkan atas Marxisme, kalau di Soviet Marxisme-Leninisme, kalau di Tiongkok disebutnya Marxisme-Maoisme. Gitu. Jadi, mereka mengatakan eksploitasi the lombar-lom, penindasan manusia oleh manusia. Itu disebabkan oleh karena ada manusia partikelir, manusia individual, yang mempunyai modal besar dan menggunakan modalnya itu untuk menghisap tenaga kerja lain. Gitu. Nah, itu kan tidak baik. Oleh karena itu sebetulnya yang memberitahu dan dengan tajam sekali dan dengan argumentasi yang sangat meyakinkan kan Karl Marx di dalam Das Kapital. Nah, itu dipercayai, gitu, diyakini. Makanya mereka menganut faham itu. Nah, dengan demikian, apakah komunis itu tidak kapitalistis dan tidak kapitalisme? Menurut saya, negara komunis adalah negara yang kapitalis raksasa, yang kapitalnya dimiliki 100% oleh negara. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.